صلى الله عليه وسلم وسلم شر قريب من الدفع إن كنا مكتبين على رجل الضلالة وإن الضلال في النار وإن سلام عليه رحمة الله وسلالة كتابة الغير وإن معدوه رحمة الله وصل السلام سابع كتابة سكارح بسوء سريع كتابة بوكاس dan seperti biasa, sebelum masuk ke tema, maka saya selalu memberikan mukadimah terlebih dahulu. Resolusi yang ke-12 ini berhubungan dengan masalah zina dan berhalangan kematian zina. Maka apapun yang berhubungan dengan masalah zina ini termasuk bagian daripada dosa besar. Dalam mukadimahnya, hikmah yang paling besar diharamkannya zina adalah ada dua. Yang pertama, agar tidak ada permusuhan yang terjadi baik di antara kedua pasangan tersebut atau kerabatnya atau siapapun ya, yang berhubungan langsung dengan orang yang sedang berzina atau dizinai. Dari mana dalilnya? Dari Sahih riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa meninggalkan semua dosa saya siap tinggalkan kecuali zina, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wassalam lalu berkata kepada anak muda tersebut, apakah engkau ridho kalau zina itu terjadi pada orang tua ibumu? Anak muda mengatakan tidak. Apakah kamu ridho kalau zina itu terjadi pada saudarimu? Maka anak muda mengatakan tidak. Apakah kamu ridho untuk terjadi kepada kakek bandung? Anak muda mengatakan tidak. Lalu dia berkata, apakah kamu ridho bisa terjadi dengan anakmu? Maka dia mengatakan, anak perempuan dia mengatakan tidak. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana kamu ridho hal itu terjadi pada orang lain? Nabi Hadis mengatakan dari hari ini berada semua poin besar. Bahwasanya sebenarnya hikmah paling besar dalam segala adanya kerancuan sosial. Bagaimana bila terjadi persintaan baik sama-sama mahu atau tidak, sebenarnya sedang terjadi hal yang negatif. Karena sudah dari sunnatullah, setiap laki-laki, baik dia sebagai ayah, suami, anak, atau saudara, tidak akan membiarkan dan siapapun dari mahram-mahramnya, dari orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuknya atau untuk dinikahi olehnya, itu untuk dizinai oleh laki-laki lain. Itu sebabnya di sunnatullah. Walaupun dia tidak saja ada orang yang tidak benar, subhanallah, teman-teman di lapangan, di masyarakat, walaupun laki-laki itu tidak saja fasik, ada maksiat, dia mungkin berzina, maka dia tidak mampu, dia tidak bisa membiarkan mahalimnya, orang-orang yang dibawa nafkan dia, atau diharamkan untuknya, itu untuk bersin, untuk bersin. Sampai ada kejadian di Arab Saudi beberapa waktu lalu, kejadian yang tadi saya nyata. Ada seorang atau dua orang sahabat laki-laki yang mereka berdua ini ya, sifatnya umum. Bukan orang yang jin, bukan orang yang beragama, orang yang fasik. Sampai satu waktu mereka berjanjian, kemudian dia mengatakan kepada dia, saya baru mendapatkan seorang wanita untuk bersinar, untuk kencan. Maka, kalau kau ingin, datanglah ke sini. Datang teman saya. Temannya tadi yang satu yang dia ada itu dengan semangat. Dia apabila ada perempuan gratis untuk bersinar, dan tempatnya mendapatkan dengan mungkin yang akan melakukan, baik saya datang. Apa yang terjadi? Sudah tiba di apartemen temannya dan temannya sudah bersinar dengan mereka tersebut. Ternyata penyebab pintu dan mendekati wanita itu adalah adik perempuannya. Maka saya jalan tadi yang aslinya mengenai fasik, dia sendiri datang kemudian membunuh adiknya dan membunuh dirinya sendiri. Ini salah satu contoh di lapangan. Bagaimana sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang sangat tinggi dan sudah menjadi hukum Allah, sunnah Allah. Itu akan sangat mengganggu jiwa dan orang-orang terutama bagi laki-laki. Karena dasarnya perzinahan itu kata ulama dasarnya dari laki-laki yang melakukannya. Walaupun sebenarnya kata kuncinya ada di perempuan, ada di perempuan. Walaupun laki-laki itu bagaimana dia ingin yang berzinah dengan perempuan, 100 serangan, 100 kedua-duanya. Dan juga 100 anak yang akan lahir di dalamnya. Sebenarnya, Islam tidak mengharapkan hubungan biologis. Islam tidak mengharapkan hubungan biologis. Boleh. Bahkan, syahwat terdalam lawan jenis itu adalah kalau kita kalau Allah saja, Allah saja yang menangkap dalam beberapa kebunyikan yang bisa membuat sihir masuk ke syahwat dengan bisa. Walaupun ia orang-orang kiri, orang-orang telah tua kapal, tetapi orang-orang kosong. Dari kata hati punya, Allah yang tahu setelah. Jadi, Allah sebenarnya sudah menghiasi syahwat. Kalau masuk, ingin menghubungkan biologis, ingin berjumpaan, dan ingin bersentuhan antara lawan jenis. Lagi lagi dan perempuan-perempuan laki-laki, terutama laki-laki yang diberikan nilai hati itu namanya edan diri terhadap perempuan. Jadi kalau cinta terhadap anaknya, cinta terhadap kendaraan, cinta terhadap harta, semua itu ada kata Allah saja. Bukan negatif positif sebenarnya. Tetapi Allah punya kaidahnya. Allah mengatakan itu perhiasan di depan dunia dan Allah memimpin ini sesuatu yang lebih baik daripada dunia akhirat nanti. Allah tidak mengharapkan hubungan biologis, tapi Allah berikan satu caranya. Caranya adalah akhtun nikah, akhtun nikah, segera sekali. Jangan dengan dibahas saja dua saksi walinya perempuan, baru nikah dengan cara baik-baik. Hanya dengan perhitungan 10 menit. Subhanallah, belum pernah saya temukan ada akad nikah lebih dari 10 menit. Ini sudah sangat lama, akad nikah saja. Bukan prosesi acaranya, cuma mengucapkan kasih akad. Walinya perempuan cuma mengatakan, saya menikah dengan kamu sama anak saya perempuan, saya sebenarnya dengan mahar ini selesai. Perempuan mengatakan sebagian, mengatakan setiap, habis, sudah awal. Hanya dengan kurang dari 10 menit, prosesnya sudah awal. Masalah ada acara, undangan orang, itu sebuah formalitas, sudah begitu. Sebagaimana tadi Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis Bukhari kepada Abu Rahman bin Auf bin Tunaitan, kalau Abu Rahman tiba-tiba menggunakan pakaian yang bagus juga, Nabi Yusuf mengatakan mereka kalau menikah dengan mengatakan iya, maka Nabi Yusuf sangat kenapa tak ada undangannya? Tapi mengatakan kau pun walau iya, dikelankan walaupun dengan satu ekor kambing, supaya jadi fitnah itu ya. Tapi di sini Nabi Yusuf tidak melarang, atau tidak mengatakan pernikahan Abu Rahman bin Auf. Artinya boleh tempat dijalankan sebenarnya. Tetapi ini baik kalau dikarenakan dan jadi fitnah di masyarakat. Tapi inti pernikahan adalah kalimat nikahnya. Yang itu kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Setelah itu sudah halal untuk melampiaskan syahwat yang sifatnya positif kalau dari Allah. Boleh bersentuhan, boleh berciuman, boleh berhubungan sampai biologi sepuasnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi bidai ahadikum sadaqah. Itu apa setelah sholat yang terkait ada sholat, ada pahala yang besar gitu. Maka para sahabat juga lagi-lagi, ya Rasulullah, ayat ini hakurat atau boleh umumnya aja. Wah Rasulullah, apakah salah sholat yang terkait dengan kau di istrinya? Kita sudah berhubungan dia mau bismihat gitu kan. Dia merasakan sebagai Rasulullah masyarakat itu bagi masalah itu. Dia mendapatkan pahala, dapat pahala aja. Mendapatkan sesuatu sudah cukup berarti dapat pahala. Apakah kita bisa berhubungan kalau itu lawan waktu mungkin haram kalau mungkin besar. Jadi kata kalian kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram berzina bukan dengan yang sahnya Allah inginkan kita sama-sama syahwat. Maka kalian dapat dosa dosa besar zina sehingga agar kita berhasil dia. Maka para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah apa kata Nabi Rasulullah wakil darah hingga fil halal. Jadi itu pula kalau kalian letakkan di halal artinya luar biasa. Dengan kurang dari 10 menit, datangkan wali perempuan, kemudian dua saksi, akhirnya menggunakan minyak selesai pernikahan. Halal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, terhadap istri-istri kalian, terhadap istri-istri kalian. Mungkin ini juga yang lain belum tahu kalau ada kamera, nanti kalau lihat tutup aja. Terekam saya. Jadi, kata Nabi SAW, bertakwalah pada Allah, ya, bertakwalah pada Allah sebenarnya pada istri-istri kalian. Kenapa? Karena pada, ya, karena istri kalian memiliki hak terhadap kalian dan mereka memiliki hak terhadap kalian memiliki hak terhadap Tapi lagi saya mengatakan untuk kasih suami itu begitu besar di dalam kedepan-kedepan. Kalau kita tetap suami itu nikah hari ini, hari ini buat, itu sudah dilakukan sekali. Tapi kita mengatakan suami itu sudah sudah terima cukup. Dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, dan segalanya. Apa yang terjadi? Bila kamu ada suami yang sedangkan aku nikah yang disundangkan oleh Allah sebelumnya, itu salah satu syarat mutlak dihalalkan hubungan biologis yang sudah boleh dilakukan. Terakhir adalah jadi sebuah yang apa saja yang dibutuhkan dibolehkan. Sebagaimana sebab yang kita pernah selama menjadi rumah tangga, semua hal yang kecuali merupakan kepada laki-laki itu perempuan atau istri. Sebelum saja, oleh Allah sebelumnya, dihalalkan. Bila tidak di sini adalah, kalau perempuan menikah, dan jahat mereka berhubungan biologis, selain mendapatkan pahala yang besar, mereka juga sudah menyelamatkan serta pahala yang mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anta zawwaja faqad amila nisa'ihi hal yattakillaha fi sidraqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Bukan setengah agamanya. Hingga dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Kebanyakan agama orang rusak karena lawan jenis. Anak-anak banyak mengungkapkan dalam orang tua yang sudah pernah lawan jenis yang haram. Banyak yang itu, soalnya yang sudah menjaga ada lawan jenis yang mereka kenal yang haram. Jadi berbahaya sekali. Siapa yang sudah menikah dengan cara yang benar, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Sudah membutuhkan aman setengah agamanya. Hingga dia menjaga setengah yang tersisa. Ini penting ya. Jadi itu dengan cara halal. Berpaksa mereka berhubungan biologis, si istrinya hamil. Apa yang terjadi? Kedua yang senang. Memang pernikahan terhadap memiliki anak. Keluarga yang senang. Dan anak yang lain statusnya jelas. Karena masalah apa? Biologis saja. Tapi kasus yang sama. Lawannya. Kalau seseorang berzina, kalau dia sedih syahwatnya, yang dasar sudah dikatakan syahwat itu adalah karunia Allah, nikmat suri dari Allah. Yang boleh dilakukan adalah caranya. Kalau dapat Allah harapkan, dasar berhubungan teologis, selain tidak ada ketenangan jiwa, ada jiwa tetap namanya tidak ada ketenangan jiwa. Haram. Tidak ada jiwa yang menginginkan. Kemudian pada saat pasangan tak hamil, anak terjadi, kedua yang tidak tenang. Keluarga yang baru, anak yang lain yang saya tidak jelas. Bapak susu harisnya, ayat laki-laki yang tidak boleh jadi walinya, pengurangan macam hal yang terjadi. Saya ingin Indonesia, pintu ini dibuka. Kalau perempuan hamil, memang tidak boleh juga. Siapa yang bilang? Haram tidak boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saya, tidak boleh memiliki wanita yang sudah hamil di luar nikah, tidak boleh. Setelah dia melahirkan, baru boleh menikah, tidak boleh. Walaupun anak yang dia sama. Kalau saat semua orang yang buka pintu di sekitar dirinya, maka kalau mereka saling sebut nama orang tidak sudah sampai dulu. Masih dikicakan. Itu haram tak boleh. Kemudian ada yang mana tidak jelas statusnya. Kalau dia mau kembali ke hukum syari, anak yang sia-sia walaupun itu berlaki-laki yang sudah menikah dia, itu tak boleh disebabkan kepada ayahnya. Tak boleh yang dikembali oleh anak perempuan. Dan gitu. Tidak pernah mendapatkan warisan dari laki-laki walaupun dia ayah itu nantinya. Satu dua orang dihargai, 50 orang, 10 orang dikatakan itu haram, tidak boleh. Lagi 10 orang berhenti. Tapi Indonesia tidak, dia buka pintu karena salah kurang terlalu keras. Baik, tidak buka pintu persidangan. Tidak boleh haram. Tidak boleh haram. Disentuhnya seorang wanita dengan yang bukan mahramnya dengan alasan apapun. Baik itu sentuhan dengan sahabat, apa yang urusan berzina. Tapi ini sama sekali. Tapi itu sekali lagi dari Rasulullah. Dia akan sampai kita menjadi penyebab justru anak-anak kita terjerumus dalam masalah ini. Berapa banyak orang tua menghalalkan pacaran, membiarkan anaknya, saudari dia jalan ke sana sini. Dia jelas-jelas haji dan tak pamit, mau bawa anaknya. Mau dikomar, tapi itu sekali. Di bioskop, tetangga, ke hotel, apakah kita tahu semua itu? Sebenarnya ada orang tua yang tahu semua aku tahu. Tapi lagi ini orang yang kata dia dengan cara dikain. Dalam anaknya, tapi pulang dan mulai semalam. Kira-kira, kalau seorang anak perempuan, dengan terbang, dengan roti, dengan uang, itu dan segala masih muda, apa kira-kira punya syahwat, dan seorang laki-laki juga, tidak belum nikah, belum apa, ini bukan karena orang di dalam sekolah ramai dan kecuali yang namanya pendidikan pasti jangan menjadi orang terpilih pemicu adalah melalui manusia melalui masyarakat terpaksa dinikahkan tidak boleh sekali lagi meminta hamil meminta itu Allah dan tidak keluarga memaksa karena untuk merasa bahwa itu terpilih dan itu habis itu Allah kalau tidak tidak dipakai dengan saya kalau saya itu tidak bisa setelah melahir dan baru bisa juga sama laki-laki yang sama atau bukan gitu ya tapi dia sudah tidak boleh hukumnya haram tidak bisa karena itu dia dinisbatkan kepada ayahnya tapi dinisbatkan kepada ibunya sebagaimana sudah kita sepakat dari sekarang ya bukan dengan agama kita sudah mengeluarkan karena itu sudah mengeluarkan anak-anak yang lahir ya dari hasil zina yaitu statusnya kembali kepada ibunya pada ibunya jadi miskin, pada ibunya itu ada resmi bukan ibu yang rumahnya, yaitu misalnya kepada ibunya, tidak kepada ayahnya karena memang punya ibu itu kalau dia kami, ada yang muslim, ada yang tidak apa pun, pasti dia tidak mari gitu. Ada yang lebih parah yang itu, saya ingin lanjutkan di Jakarta, bahkan sudah sampai di beberapa kajian ibu-ibu yang lain sampai mengatakan bila Tuhan, ada yang mulai hadir melakukan hal itu jadi, mereka bahkan sampai pada tingkat mereka bahkan sampai pada tingkat itu sekali membiarkan ada laki-laki itu masuk rumah dan masuk rumah anak perempuannya kemudian menutup pintu dan mati jalan lampu mati apakah mereka tidak berzina itu bahaya sekali dan tidak ada kemaksiatan demi Allah kecuali akan berefek negatif pada kita pasti jadi Muhammad Tuhan berpikir usia berzina aman tidak aman itu dan tidak aman walaupun anda bertobat kepada Muhammad Tuhan besar-besar masih dihitung dengan pembersihan dosa sakit ya tidak harta ada macam-macam dan kebanyakan orang tidak sadar anaknya bagus berkawas sampai pada tindak bersina dan ternyata apa yang terjadi itu muslim betul ya rumahnya jadi kacau usaha semua itu Tuhan murah pada ini baik itu cobaan dalam macam jatah itu bah, untuk menghasilkan ya Allah bermuhasabah ternyata itu muslim sekali itu sangat fatal jadi saya katakan hal-hal seperti ini zina banyak orang tidak paham ya mereka memilihkan zina itu hanya sekedar perhubungan biologis dan saat ini kalau saya sebagai orang tua atau saya sebagai saudara mengizinkan saudara saya untuk berjalan dan sebagainya kemudian berkaitnya saya tidak berandil dalam dosa ya itu berandil dosa sangat besar ya. Jadi jangan pernah izinkan anak perempuan untuk berjalan karena kalau sebagainya karena laki-laki juga datang tawarkan mulai silakan ya. Tidak mau diizinkan dengan cara lain karena mahal kan gitu buat saya saya cukup rata dan lebih rendah tidak terutama lebih laki-laki kan juga dan bagi orang tua jadi yang memimpin, memimpinkan saudara tadi sudah kita jelaskan jawaban awal untuk tempat kita bagaimana laki-laki itu harus berperan besar di sini ya. Dan dia harus bisa menjaga mahalnya subhanallah banyak sekali kasus terjadi seorang perempuan dengan alasan ya, ya, masih kalian kalian yang berbicara dengan selalu sadar terlalu taruh berdasarkan sekarang taruh kemudian nanti tidak kemasalah padahal tidak apa-apa kok, tidak buat apa-apa dari sentuhan, tidak apa cuma ngobrol dan dia berdua ketemu ya bukan seperti persetan kemudian tanpa lagi sentuhan tidak apa-apa cuma pegang tangan tidak apa-apa cuma ciuman nanti standar kemudian kenapa kalau nanti kau juga akan tiga bagaimana berzina itu sampai semua manusia untuk dibodak tapi semua manusia untuk dibodak itu terbaik sekali dan Allah bukan iblis untuk anak-anak manusia buat dia haram. Sebagai saya kata yang sudah dikatakan Nabi Iblis AS pernah bertemu dengan Iblis dan Iblis mengulakan beberapa kali beberapa orang di kalu Iblis AS bertanya hey Iblis apa yang ada di sini itu maka dia mengatakan kalau yang pertama di Nabi Allah ada kalu yang pertama berwarna merah ini kalu yang buat semua badan ada biar kejahatan yang berkuasaan yang dapat di sini semuanya maka yang paling pertama mereka berkuasa itu adalah syawat itu bodohan yang dikasih bahasa orang kubur itu yang kepada itu di sekitar dunia semuanya itu yang terjadi dengan pasangan anak-anak muda kita kalau ketemu di dalam itu misalkan kita lihat pacar dan pacar pacar dan pacar dan dirinya sebagai penampilan gitu bahkan di dalam tanda dia itu kita orang tua yang berjibat dan anak-anak pacaran di masyarakat tapi yang membuat dia itu berjibat dosa ini yang berjibat dalam dunia 100 meter ayat keluarga anak-anak kok bisa itu ya cuma beri itu apa

kita dari awal kenalannya, ininya, itunya, dagingannya, sentuhannya, ciumannya, kenapa? Kan sudah pasti sentuhan dari awal kita sudah kenal. Kita lebih ingin, kan selama kamu belum masuk ke kenalan, kan? Itu bahasa langsung ya. Kamu ingin, mana apa sentuhan, apa apa ini, apa apa itu. Ini sudah sampai seorang anak-anak yang saya ingin kasih, makanya pada saya juga lalu, kan? Apa hukumnya itu ya? Ya, terpaksa di Ramadan. Ya, sangat polos di Ramadan, Ramadan tetap haram, gitu ya. Tapi bayangkan, kalau Ramadan baru 3 bulan. Sudah ini yang aku bayangkan. Terus kalau pacaran, bisa satu bulan kasihan air mani. Apa yang membatalkan puasa? Mau untuk kita. Pertanyaan yang sangat bodoh, sudah seorang anak ini, kan? Gitu ya. Bagaimana kata mereka kalau di Ramadan, bagaimana itu modelnya? Di Ramadan saja mereka masih belajar tentang hukum itu. Suami sendiri yang datang puasanya baik dalam keadaan haram. Tidak bisa sama sekali. Dari contohnya, jadi memang kita tidak boleh lalai dalam masalah ini. Tidak boleh lalai. Kalau sudah belajar dari Kristi, dimana pun Allah SWT. Anak-anak kita, saudari-saudari kita bisa seperti keras. Yang baik ini mesti mewajibkan seperti keras. Tidak boleh sekarang orang yang lihat harus dengan mempunyai mahal baru bisa. Harusnya bayar. Mahal, kemudian dia datang menunjukkan keseriusannya. Tapi mengucapkan kalimat berkat, maka menjawab. Tidak menerima dari Allah, baru bisa menyentuh. Dan subhanallah, tidak ada wanita yang sudah terbiasa disentuh oleh laki-laki. Maka terjadi banyak fitnah. Banyak orang tahu kepada saya, itu bahkan subhanallah, mereka kalau sudah disentuh dan sudah berzina sama laki-laki itu, belum tentu ada ketemu wanita ini. Apa yang terjadi? Pada saat dia menginjil, dia ajak nikah, dia ajak nikah. Sama saya ajak mau berzina, bagi dia orang jadi istri saya. Dan subhanallah, sebenarnya sudah menjadi sumber Tuhan. Semua laki-laki orang pun dia berzina rasanya. Tidak sobat, mau jadi istri yang seterusnya. Mau jadi istri dia tidak berzina, tidak boleh berkawal, itu tanya. Kenapa baca muslim itu tidak salah dengan kuih itu? Kalau dia menjaga demi Allah, Allah akan berikan kepada kita orang yang baik. Allah ada dalam Al-Quran yang beriman kepada yang guna, yang tayyibat. Dan dalam ayat, boleh orang ini sebut hati yang bisa. Dan hati yang baik, berupa yang baik, berupa yang baik pula. Kalau anda jaga kehormat anda, tutup tombol, tidak pernah disentuh dengan sebagai mahrum, gitu kan. Tidak ada mahrum, bahaya untuk kita sentuh bagian-bagian, tidak pernah sentuh bagian-bagian yang bisa mengundang syahwat, gitu kan. Sampai Nabi SAW sangat menyuruh. Ada kerana-kerana yang sholat 27 tahun, dan ukurlah mereka yang di 10 tahun dan pisahkan mereka telanjang. 10 tahun, memang seperti itu kan? Walaupun sama jenis, tidak bisa. Ibu Allah begitu. Merupakan rekor yang tidak bisa yang ada, ya walaupun tempat kita tinggi, bisa kasih kontak sebatal, bisa. Tidak bisa. Satu rumah itu tidak boleh bisa sementara. Kenapa? Untuk menutup pintu zina itu. Untuk menutup pintu itu, karena orang ada syahwatnya. Tidak sengaja bisa duduk bagi bagian orang-orang yang bisa terasa. Gitu kan? Bisa pengaruh. Nonton lewat tentang tulisnya terkenal. Kenapa banyak presiden berjuna yang berada di negara? Jadi, pernah terjadi kisah nyata, bahkan kena orang tua yang awur, main menonton film sumber layar dan meletakkan sumber layar di rumahnya hari. Ada yang nonton sumber layar, ada kata presiden. Yang ada sumber video, bukan biasa. Pokoknya itu saya. Presiden yang sama orang yang bisa saya menyuruh membunuh orang seperti ini. Yang sudah jelas. Kalau ada yang berzina dengan mahramnya, berzina dengan saudaranya, berzina itu jadi guru di kisah, bukan lagi dicampur. Dalam kisah, jangan ada hadis ini pada sebutkan. korupsi itu tempat yang sangat luas. Jangan dianggap ini tempat yang sangat berbahaya sekali. Jangan pernah membuka bab zina. Demi Allah, kalau orang menjaga kehormatannya Allah dan utus kepada itu dengan baik-baik. Jadi jangan pernah mimpi. Kalau anda berzina, anda tak dapat dunia berzina. Jangan pernah mimpi. Semua berzina, anda dapat berzina. Orang berbohong, anda dapat berbohong. Ini maaf pernah berzina seperti dia. Maksudnya cuma berzina satu kali. Karena anda cuma berzina satu kali. Kalau anda jaga kehormatan anda, Allah akan memusnahkan anda kerana anda tidak pernah sama sekali membuat hal yang haram. Itu jelas, sunnatullah begitu. Sunnatullah begitu. Dan saya khawatir orang lain yang tidak tahu jodohnya kalau tidak pakai jilbab, keliru. Keliru sekali. Salah. Dan ingat, kata ulama, kalau ada wanita yang dizinai, diperkosa, dikirai dari sana, perkosa, mungkin seorang wanita yang diperkosa. Kalau dia menutup auratnya dengan laki, benar-benar dia menjaga hubungan dengan Allah Azza. Maka apa yang terjadi? Dia akan dapat pahala karena dia diperkosa dan menzinainya dapat dosa besar. Dia dapat pahala yang tidak berhormatannya. Tapi kalau ada seorang wanita yang diperkosa, bukan berzina umum ini, diperkosa, kemudian dia menyebabkan dia dapat jadar dan memberikan kehormatan yang tepat dengan dia luar biasa sehingga mengundang orang mengganggunya. Maka yang berzina, yang berzina dapat dosa, yang berzina yang dapat dosa. Ada penyebabnya. Jadi tidak boleh, jangan salah paham di sini. Ini bahaya sekali ini. Jadi jangan sampai menjadi penyebab masalah ini. Dan subhanallah, orang yang dalam hormat ini akan kisah terjadi di Saudi juga. Ada seorang akhwat kita yang luar biasa di mana terkenal di Madinah. Ini kisah nyata. Tiap hari itu kerjanya cuma kalau Mada Isya, Masjid Nabawi, ada di dalam para ulama. Kemudian dia, apa namanya, kalau siang yang lain dibantu-bantu orang tua yang perlu di sekolah sambil kuliah gitu. Mada Isya kerjanya cuma di kekayaan, dari yang lain gitu. Dia akan cuma mengurut yang betul keluarga dari masa itu betul. Saudaranya, nah sempat jemput. Maka dia cuma naik taksi ini sampai di Madinah. Tempat yang sangat aman di sini, kecil dan kita tidak ada taksi itu tidak ada apa-apa gitu. Cuma Allah coba Allah pada sambil taksi ini orang tidak benar berasik dari jalan yang barang taksi gitu. Kita tiba syahwat yang betul di kunci mobil itu yang bawa ke rumah tinggal di taksi. Yang kau itu yang kami dengar pada orang-orang maka apa yang kita tiba di barang taksi orang ini kita tidak lagi buat tiba-tiba dia akan mengejar. Maka apa terjadi pengunjung berdoa kepada Allah yang Allah kalau maksudnya tidak benar, saya tidak halal. Apa terjadi? Dari ini kalau di mana pasti itu tidak nyata. Kita merasa tempat itu adalah pemimpin yang orang pemimpin itu. Tidak nyata, nyorot. Maka orang yang mengatakan kita dia mendekat di si perempuan ini, dia takut, mobilnya kaget, buat tinggal dia gitu. Kemudian dia pulang pada turun dari mobilnya, cek orang yang cek, saya kenapa dia kata begitu. Mendekat mobil tersebut di muka tadi itu sampai datang. Pria yang berhubungi dengan kakak laki-laki. Maka, ini kisah nyata. Kemudian memberikan yang satu-satu untuk dilihat si anak-anak yang tidak payah di pandai berpaya, karena badan pun tak berlari. Lainnya, terus perempuan ini juga tidak berlari. Di dalam mobil, tidak mau satu kali makan. Jadi, perempuan itu masih turun dengan sekali. Ya, kenapa dia orang bisa jadi ini semua? Dan bisa jadi bisa terjadi di perkuliahan. Begitu di bagian mobil, juga mau perempuan itu langsung. Karena ini, naiklah tubuh, tapi mobil di atas ini. Tenangkan diri, ini aturan. Dia turun tiba-tiba naik seperti itu, naik ke atas muka pintu. Apa yang waktu dia buka pintu, dia bilang, buka pintu, dia buka pintu. Kakak di sana, abah, ayah, dia ada di dalam rumah. Ada dalam rumah. Ternyata ada pertolongan dari Allah, sampai dia datang. Pertolongan dari Allah, dan sebagainya. Sebelumnya, ada seorang yang mengenai lagi saya, itu malah yang kaget ada pertolongan itu. Bukan muslim. Kok Allah saja mengenai pertolongan itu, kami menjaga. Hormatnya. Itu luar biasa gitu. Sesuatu yang terjadi dengan apa? Jangan menjadi perempuan yang kurangan. Maaf, ini pasal terjadi. Saya katakan sesuatu yang tidak benar. Dia yang menjadi semacam itu di muslim kita di Indonesia. Jangan jadi perempuan kurangan. Baik kita sebagai ibu, atau anda sebagai ayah, ya, orang tua, kita harus sebagai perempuan sendiri. Perempangan, hormat dan pertanyaan. Melihat ini, saya tidak bicara tawaran kepada acara tujuan menyewat demi Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau untuk mengenal, mana ceritanya? Apakah kalau untuk mengenal, kemudian di datang di dalam sama-sama sampai di perusahaan yang mulia perusahaan perusahaan baru ini. Apa yang dia dikatakan kejahat? Apa yang dia dikatakan boleh? Sambung. Gitu ya? Salah. Kenapa sih kita mengenai situasi sebenarnya? Ini situasi yang keliru. Tidak boleh. Jangan pernah khawatir untuk batalkan itu dengan baik lah. Jadi agak tidak usah khawatir. Anda masih ingat pernah saya sampaikan dengan sebuah kisah. Di daerah Bogor, di satu perkampungan Bogor dulu. Ini kisah dari pernah ayah saya sendiri. Dia masih hidup sampai sekarang. Sekarang putra masih ada di rumah orang tua saya baru ketemu mereka di pagi. Semalam dia di rumah saya. Sangat luar biasa bisa jadi kebukaan cerita tentang pejabat nonton dari mana dia ada kehormatannya gitu kan. Itu lalu dia cerita ada satu perempuan perkampungan sering saya datang ke sana di mas buka di mas buka masih di dalam kota buka gitu. Tapi dia tidak sebutkan apa dan dia perkampungan gitu. Kalau dia jelas saya kesana saya kenal baik di masjidnya ada masjid itu saya kenal baik. Saya ketemu satu perempuan teman saya datang dari desa ya aslinya dari desa ya negara Arab ya Afrika negara Afrika Utara tapi dia warga negara Prancis. Orang luar biasa baik, seorang pengusaha, seorang pedagang, dan berbagai begitu baik jadi agama. Dia bilang, kalau dia mantan saya jadi pasien, kalau dia pulang balik kampung itu, selalu setiap selalu menjadi pohon di diri sendiri, dan Rasulullah itu banyak itu ada satu wanita perempuan yang ada di bercadar di kampung itu. Tidak ada satu pun perempuan yang pakai jahat dan sebab besar bercadar dari dia. Semua orang kampung sampai ada anak mereka, siapa yang mau nikah ini perempuan bercadar, tidak boleh punya pengupahnya di dia dan segalanya. Karena bisa diiri, gitu ya. Tidak ada yang mau nikah, gitu. Perempuan itu tetap istiqomah. Dia balik-balik ke pulang, balik jangan tanya pengajian, balik lagi. Ya, gitu. Kerjanya mau bantu orang tua di rumah. Sama orang mati sekali, gitu. Ya. Jangan diri dia yang mau tahu. Apa yang terjadi? Allah putusnya dunia orang Perancis tadi. Apa yang terjadi? Waktu orang itu datang ke rumah paman saya di daerah di Parang, di Bogor. Kita gitu saja. Ya, saya ini mereka buat tulis Indonesia, gitu. Karena ini bilang lain, orang Prancis ini bilang, Pakan saya balik, saya punya di sini, bukan perlu perkampungan kita datang. Mungkin dia masih lihat yang orang Prancis, kalau dibantu dia bantu. Ada anak yang dibantu dia bantu. Atau bisa saya sudah tua, tiba-tiba. Karena dia ada tetap orang berpikir, kalau Prancis ini paman saya, kan? Ya, itu masjidnya. Saya waktu perempuan tadi, dia datang tadi ke masjid. Saya tahu apa, dari itu cuma lewat saja. Orang Prancis saja. Ya, siapa itu? Lalu, kita cerita, ini perempuan yang terbaik, kita menjamin. Sesuatu yang orang bisa hadapi. Misalnya saya mau ngapain itu sudah nikah. Belum. Saya mau nikah itu apa nama. Jadi bagi rumahnya tanpa dia wajahnya dilamar gitu. Menikah. Pada hari itu dilamar buat acara menikah. Semua kita dibawa pulang ke Prancis. Tentu dia akan mengutus dari mana? Prancis jauh. Seorang muslim itu usaha yang baik. Karena dia istiqomah. Tidak ada di sisi kemenangan kecuali membuat sesuatu. Walau hati-hati saya tidak perlu bebas misalnya. Tidak perlu bebas. Ya, menjelaskan dirinya gitu. Nanti kesian dengan mencoba yang biasa. Tidak usah khawatir. Allah akan putus berasa wanita yang luar biasa seperti dia. Itu dia pasti. Tidak usah khawatir. Dan itu hidup kalau kita selalu dia masuk iwas bersyaitan. Nanti begini, nanti tidak laku. Nanti macam-macam. Yang lain pasti bisa membuat kita membuka pintu sini. Dan ingat, tidak ada orang yang membuka pintu maksiat yang akan menjadi penyebabnya. Jadi dia akan dapat. Usahanya. Bagaimana kata Nabi Alaihissalatu Wassalam yang lansangkan Islam yang sudah berhasana kalau maju dan ambil dia kalau maju maju dan ambil dia minumannya muslim ada baik isyihan siapapun yang melakukan perbuatan yang baik untuk orang perbuatan yang baik yang ada sumber yang diperintahkan oleh Nabi SAW gitu kan maka akan mendapatkan pahala itu kumpulan ini memang maksudnya tidak pernah orang salah satu setangga lalu bisa selalu kita hidupkan setiap kita masih kembali ke Tuhan bisa makanya karena kita pun biasakan diri dan diri itu adalah di komplek ini kita dapat pahalanya ini kita juga bisa azan sholat karena orang-orang tidak memikir pertemuan kerajaan seperti ini dan orang-orang yang paling tahu itu mereka menjadi cuma baik-baik agar kita dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikit pun jadi baik semasa kita bisa sholat Orang sahaja Nabi Islam di sunnatan sehingga Kalau aku punya sunnah Kuri sunnah Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Siapa yang menentukan pada perbuatan keburukan dengan siapa dalam Islam Maka dia akan dapat dosanya Bisa perbuatan sendiri zina Dan kata zina Bohong dan kata bohong Lima dan kata bohong Lima dan dia akan dapat dosanya dan dosa udah melakukannya sampai tidak sederhana itu kejap. Jadi kita mungkin ini ada banyak mungkin ada teman yang mengalami hal ini jadi tapi tidak berzina. Tapi karena dia aja, katanya dia berzina. Ini apa dosanya? Dia berzina. Sebaliknya kalau orang yang berzina kepada Tuhan dia jangan ada pahalanya. Ini dasarnya kalau orang tidak tahu. Ini masih belum dimaksudkan dimaafkan secara zina. Banyak hal yang berhubungan dengan zina dan harus kita tumpas dengan benar. Apa itu sekalian? Demi Allah kita dan buminya kalau anak perempuan kita biarkan pergi menjadi kecil. Ini tidak. Untuk anak saya tahu lah, orang itu yang punya empat anak perempuan. Anak perempuan ini, ya, sifatnya. Karena mereka, dalam kondisi ini kita masih masuk ke situ untuk itu selalu ingat kerja, nanti kita panas ke sini. Sudah ada hati tidak? Pakai jimbab, apa bedanya dengan tuti? Dengan pakai jimbab? Sama aja. Alasan kita punya pakai jimbab, kita lucu ke pola kaca. Dan ternyata alhamdulillah anak saya umurnya 2 tahun atau 3 tahun. Itu dia sudah mulai paham setiap keluar selalu. Saya ingat di pakai jimbab saya. Dia tetap kita mau melihat itu dan mengatakan, umi mana jimbab saya? Umur saya tahu. Akan terjadi sifat sudah istri saya coba lihat. Ini tidak apa, ini PR lagi buat saya. Buat kita semua. Gitu kan? Karena nanti dia akan merasa tidak ada yang adalah perempuan yang memalukan. Itu yang tidak dilahirkan, gitu. Sholat, ini termasuk sholat terhadap kita tidak mulai. Gitu. Jadi kita mulai. Biasanya mereka menggunakan pakaian yang tertutup. Nanti dia merasa baik kalau kelihatan bagian betisnya. Kalau kelihatan bagian daripada umat, dan kita sudah biasakan. Orang-orang yang saya kalian luar biasa tidak malu di mall. Hari baju yang cuma singlet, pakai top pendek, luar biasa ini apa lagi yang begitu? Sedangkan Bapak Ibu sekalian orang pakai jeans yang ketat saja di jalan ya. Jadi di jalan waktu ya. Dari mana Anda tahu bahwa saya kalau saya sendiri bahwa badan, kalau saya sudah tahu orang itu bagaimana badannya. Kalau saya lihat, saya sudah tahu badannya. Apa itu saya bunyi? Nah, bedanya hanya kalau dia pakai celana jeans ketat, saya tidak tahu akan kulitnya apa, tapi saya sudah tahu bentuk badannya. Apa bedanya dengan dia pakai celana? Sama saja. Tapi kalau perempuan badannya ketat sekali, kelihatan semua dari badannya mundur dan sekali. Dengan dia apa kita tidak mau lihat begitu saja. Kita mau kita perkuatnya saja. Orang sudah tahu itu sudah mengundang siapa. Itu yang dilarang. Allah mengatakan hikmah hijab itu Allah yukhaib. Agar jangan sampai para muslim itu diganggu. Itu tujuan dia. Tidak ada orang semua untuk kemudian jiwa itu rapi, tertutup. Mereka tidak bisa semua tak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia tidak mengubah antar ini dia apa gitu kan. Tapi kalau dia sudah memang orang merasa terbuka sana sini gitu kan. Bila kita bakal hati-hati, kalau anda sampai di perpus yang merasa terus di perpusan, dan jika dia bakal itu ada perpus kan. Terus dari sepatu terus kumanap ya. Ya karena dia menjadi penyebab daripada keburukan terjadi. Jadi banyak sekali berhubungan dengan masalah pemisian yang mesti diperhatikan. Ya, jagalah anak-anak kita dari kecil. Tontonan mereka, pakaian mereka, ya, semua itu harus dijaga. Harus dimana Islam, hati-hati. Terutama anak perempuan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tinggal oleh anak perempuan dan dia berhasil mendidiknya dan menjaga kehormatannya sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Dijamin baginya surga. Ini rasa lain. Ya. Ini poin penting yang harus diketahui. Sama untuk ketika saya merasakan dengan orang tua saya, alhamdulillah, sekarang yang pertama sudah tidak. Dan mereka nanti tanggung jawabnya, ya, orang tua di sini. Sudah jadi surga dari hari Nabi SAW, sudah minta ke saya tanggung jawabnya. Sudah selesai, dan itu semua sudah gembira bagi orang yang berhasil membina hati sampai demikian. Nah, kalau faham ini, tidak perlu. Apa itu sekalian? Bukan saya katakan jangan buat anak kita berprestasi jadi sarjana. Silakan kalau dibuat jadi sarjana atau perempuan ya. Silakan jadi sarjana. Tidak masalah. Tidak berprestasi yang bagus. Tetapi jangan dahulukan titel dan pernikahan. Menurut saya merasakan ini. Ya. Banyak orang tua juga sarjana dulu. Ada sekali sarjana apa itu dari? Dibutuhi itu di dapur. Dibutuhi. Bahkan sebab kita semua dulu tidak ada orang yang punya ideal dan tinggi perempuan. Kecuali yang harus jadi perempuan. Karena dia dituntut oleh akademiknya harus begini, harus begitu. Dia kewajiban dari Allah yang baik, kewajiban yang sifatnya umum saja. Tak mungkin kenapa berhidup dengan ibu itu. Tapi parah lagi, banyak antara orang yang saudara ada yang dokter dan perempuan yang berubah, tapi tidak tahu urus rumah tangga. Masa tidak tahu. Urus rumah tangga, Menurut saya tidak tahu. Namun Tuhan pada hidup. Bukan karena bisa Allah menjadikan super seorang wanita dengan Allah tetap menghidup sekalian dan tempat. Wanita yang sudah meninggal dan punya suami, itu dia dengan surga juga satu cinta agaranya. Cuma satu cinta agaranya. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam wanita yang mencari murid surat yang ada sebuah surat surga. Dan siapa puas sama surga, dia disebut kepala surga. Dan mentaati suaminya, kemudian dia meninggal. Ini kan, taati lagi ke suaminya, rumah orang semua itu. Kalau dia meninggal kecuali, dia akan masuk di 8 pintu surga yang ada di dalam. Tidak ada yang seperti tempat haji dan tidak ada perpintuan dari manusia alam dunia. Itu kan jadi seperti ini. Masuk surga di 8 pintu yang ada di 8. Apa? 50 sholat. Jangan pasal Allah. Dan terhati suami. Dengan surga seperti itu. Sehat gak sih? Ya, makanya gue dari situ yang paling banyak. Mereka mau mencari suami. Gak mau melayani. Gitu kan? Tapi kalau saya pernah kumpulkan para sahabat sehat yang mengatakan, kalian paling banyak penghuni neraka. Kata saya tidak semua bisa. Kenapa? Yang tak terlalu terlalu karena kalian tak sudah khasiwa. Mungkin dikembalikan suami. Tidak mau Allah sudah suruh itu suami wanita di taat di tanah yang biasa saja. Saya surga. Meninggal lebih banyak kali pada surga. Ada cinta lagi? Tidak. Bangka. Gosip yang tidak pernah kain di ibu perempuan-perempuan. Jangan nanti kalau tuan lain suami dia tertutup. Jangan terhina. Harapun lagi-lagi, semua lagi-lagi standar. Kalau mati perempuan itu untuk, ya, mati dia mati, dia mati dia mati. Walaupun ada yang di atas masih keras. Tetapi, kalau dia pernah punya istri, dia pernah punya istri di luar. Itu harapun lagi-lagi. Saya pernah kasih contoh dalam bahasa yang rumah tangga, ya. Saya kasih contoh dari pihak pelapangan. Kalau saya, sama si pasangan sama istri saya juga, kalau saya duduk di kursi begini, kemudian kamu datang dulu di sebelah saya, di bawah ya, duduk di lantai. Masa yang muncul di pikiran saya adalah musuh oleh istri saya, sangat berat badan saya. Yang muncul oleh saya, bukan itu. Berjadi. Dan sebaliknya menurut saya sama. Cuma tanya suami-suami anda, kalau lagi dulu, dan ini bukan berarti saya suruh istri dulu di bawah ke suami anda. Tapi, kenali karakter laki-laki itu kan laki-laki. Sifatnya begitu. Ya. Kalau dia mati di situ, mati berendah, mati saya, mati mati, mati ini, maka mati saya yang muncul. Ya, gitu. Itu yang terjadi. Bapak baik, ibu sekalian, ibu yang kita suami-suami di bawah apa yang ibu mengenai ibu. Pasti negatif. Karakter perempuan, lalu ibu mengatakan ini, itu sudah karakter. Oh, saya sudah kuasai dia. Oh, dia sudah tunduk dengan saya. Itu karakter. Makanya Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin. Nah, dengan cara kita berenang melayani suami dan baik mencari rupanya, malah akan memunculkan cinta dan perhatian yang sangat. Itu umum. Itu sudah di fitrah. Ya. Fitrah Allah. Ini harus kita sadar ibu-ibu yang seperti ini. Ya, hati-hati lah perempuan menjadi anak. Ini penting sekali. Hati-hati anak perempuan, terutama anak perempuan. Maka jaga dengan seperti menjaga masker yang pintu surga. Jadi sekali lagi, ya tidak ada orang yang membuka pintu zina. Yang baik berzina, namun dia buka untuk keluarganya, anak-anaknya, atau siapapun. Maka kecuali dia membuka sebenarnya di seluruh satu negeri yang sini. Kita dengarkan dalil-dalilnya. Yang mana Imam Al-Tarbi rahimahullah mengangkat di Mazhab Syafi'i sebagian zina lebih besar musuhnya daripada sebagian yang lain. Artinya musuh zina dasarnya haram, musuh besar. Tapi ada lagi dari antara musuh zina yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Ya. Musuh besar tapi lebih banyak besar. Kita ingin lagi zina seperti apa ini. Nah yang pertama, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Isra ayat 32. Yang punya Allah bin Syaitan Rajim. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Pandangan mata, sentuhan badan, sentuhan tangan, apapun alasannya, jangan dekati zina. Jangan menjadi penyebab orang lain dekati zina. Anak, saudara, siapapun, tidak boleh jauh di zina itu. Salah kalau orang yang mengatakan, entah lo, saya berdoa ke semua orang itu, saya bisa. Bahasa buat saya, tidak bisa. Anda terusir. Ya. Paling tidak ada pelanggaran-pelanggaran sentuhan kulit. Tapi saya mengatakan, lain pengadaan yang akan dukung di media yang terjadi, saya ingin melakukan di antara semua pengadaan yang juga. Salah seorang yang antara kalian ditusuk dengan kian tajam, lebih baik baginya, lebih ringan baginya pada hari kiamat, dibandingkan dia menyentuh, ya, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Thank you. Jangan berpikir perempuan ke depan, gitu kan? Ini penting untuk diketahui, jangan sampai ada yang bikin mami, oh kalau dia pernah berzina, mbak, nah, itu juga tidak boleh lagi berzina dengan itu, ya, gitu kan? Dan perlu diketahui dalam menentukan rumah tangga dan rumah tangga Islami, tidak boleh, itu tidak boleh hukumnya. Gimana? Seorang suami yang berkata kepada istrinya, suaminya itu sudah menikah, ini sebelum menikah, mereka sudah menikah. Kamu harus bersumpah dengan Allah, maksudnya kamu tidak pernah berzina. Itu adalah masalah yang harus dilakukan. Tidak boleh seorang istri mengatakan, saya tidak pernah, dia sudah mampu sentuh, dari kamu sudah bilang, kamu tidak pernah berzina. Ini yang boleh. Yang boleh mengatakan itu, karena sudah selesai. Masalah harus sudah jadi pahalannya, gitu kan. Kalau mau bertanya begitu, itu awal sebelum menikah, bukan sekarang, gitu kan. Makanya kita terus dari awal, terus dari sebelum menikah masalahnya. Jadi tidak boleh. Hal-hal yang sudah tertutupi, itu sudah ditutup, sudah selesai ceritanya, tidak boleh lagi. Ada seorang ahwat juga pernah menanya kepada saya, dia berusaha mengaku dan berzina, tapi saya tidak tahu siapa dia, gitu kan. Saya juga tidak jelas di mana tinggal, tapi jelas dia mengatakan, lalu saya tahu apakah memang boleh, masih boleh saya menikah dengan dia, buat orang-orang yang terpercaya saya, gitu. Saya mengatakan, kenapa tidak kalau akan cuma bertahun tentang suha, itu boleh. Dan insya Allah, ikhwa-ikhwa yang faham agama pun, itu tidak akan memikir, tidak akan memikir masalah itu. Orang sudah tahu bagaimana bukan, gitu ya. Jadi jangan tinggal lagi masalah itu. Yang terlalu banyak contoh-contoh dilakukan kita, belum akuat kita rupiah ya, dari sepanjang istilahnya. Itu kan, dia masuk dalam posisi pintu sekolah, mungkin sudah membuat macam-macam. Mungkin dia pakai jirno besar, dia tahu buat banyak yang sudah menikah, ya, dia maju. Menyampaikan saya, maaf, itu pergaulan saya begini. Itu sudah apa-apa sebelum. Nah, ini mereka menikah, dan Allah pula yang membuka hati para laki-laki ini, gitu kan. Ini Allah SWT yang diharamkan itu. Jadi, ini perlu disadari, diharamkan, Allah yang haramkan, menikahkan seorang mukmin dengan wanita berzina atau seorang mukmin dengan laki-laki berzina, tak boleh. Soalnya mereka sudah tahu kan ini ayat hukuman yang menceritakan dan berlaku sampai hari kiamat. Itu ayat hukuman. Kita masuk kepada hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sahih dari Imam Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'allim Balagh An-Nahy li Ghairi Ibni Sahibih. Dan juga Imam Muslim kita beriman berbayang dengan nuksan iman yang hasil dan kita pun tahu disebut dalam kita dan sunnah dan beberapa ayat yang lain disebutkan dalam kita bisa dibaca di footnote nya yang disebutkan Imam Tirmidzi juga yang disebutkan dalam kita beriman ini adalah Nabi SAW sudah bersabda waktu dulu ditanya dosa apakah yang paling besar. Dosa apakah yang paling besar? Maka dia menjawab sallallahu alaihi wasallam, antaja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah tempat untuk bergantung, tempat untuk ibadah, tempat untuk meminta selain Allah. Sementara hanya Allah yang menciptakan kamu. Bisa pernah saya merasakan bahwa ibu saya yang kedua. Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan. Belum pernah dia berani bilang, uping ini saya yang buat. Tidak pernah sama sekali. Dia cuma bilang dia Tuhan. Namun, lalu sebagai Tuhan, kalau tidak pernah dia sebagai Tuhan yang besar. Jadi dia pernah bilang, langit saya yang buat. Bahkan dia pernah bilang, pahal ini saya yang buat. Tidak pernah sebagai Tuhan, tapi bukan dia yang buat. Itu pun dapat sebagai Tuhan sudah ada. Gitu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hai Pak Tuhan, siapa Tuhan? Tuhan, dan Tuhan itu cuma satu Allah. Tidak ada yang lain. Gitu. Namun dia tidak, saya Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Tuhan sudah pernah mengirimkan dan mematikan. Tidak ada yang lain. Lalu Pak Tuhan pernah suruh mengatakan, saya Tuhan yang mematikan. Cuma dia dua orang masyarakatnya, satu di bumi, satu di dalam jalan. Gitu. Jadi dia saya juga saya matikan. Ini sudah yang cuma bumi dari sama lain. Ya, dia di bumi saja. Gitu. Karena Nabi Ibrahim sudah melihat orang ini keras kepala dan mengatakan, Allah Tuhan sudah Tuhanmu mengirimkan matahari dan timur ke barat. Matahari besar di panas, dia ditanya dari timur ke barat. Bagaimana? Maka dia bisa tidak bisa. Ya, Tuhan tidak bisa ya Allah. Maka perbuatan dosa paling besar tidak menjadikan sekutu bagi Allah sementara Allah menciptakan kita. Tidak bisa sama sekali. Masa pakai jimat, pakai kumpulan, maka pada kris, kerana kita semua. Ya, kita Allah Azza wa Jalla itu makhluk. Kita ada manfaatnya. Kemudian orang itu bertanya lagi. Lalu apa lagi? Kala semai. Kala antaktuna wala ketaka syaitan yang ia ta'ala ma'ak. Bisa besar setelah sekutu kepada Allah adalah engkau membunuh anakmu dirilah makhluk-Nya, sungguh-sungguh yang dilalui di rumahnya Allah masyarakat. Hewan-hewan yang dilakukan, burung-burung yang berterbangan, tumbuh-tumbuhan, yang dirilah masih menggunakan, dan juga udara yang ada sekitarnya. Semua itu Allah SWT berikan, apa yang menciptakan dari arah yang ada Allah SWT. Allah SWT punya cara, ya untuk memberikan makan dan memberikan rezeki. Jadi dosa yang masuk menghukum anak, ya, karena takut miskin. Termasuk ada para ulama, bahwa wanita yang menghubungkan kandungannya umur 4 bulan sudah harusnya tanpa ada hukum syariah. Ya bisa. Ya sampai orang itu yang kesepakat mengatakan, kalau pokok dihubungkan karena ada hukum syariah, penyakit, mana ini bisa jaga, ibu ini bisa meninggal, sebelum asal ada di 4 bulan. Sebelum 4 bulan. Itu pun kalau manusia, kalau 4 bulan tidak boleh sama sekali. Dia harus pasti utama kepada Allah. Kalau hajar yang baik, datang sudah begitu sudah datang. Mau dia makan, mau dia sudah makan. Sama. Kadang-kadang di sini dalam mereka menghasilkan apa itu kan dia menyalahin, tapi perlu dikhawatirkan. Tapi perlu dikhawatirkan. Ini poin-poin penting yang mesti disadari. Kalau sahabat berjalan lagi, Allah kembali. Mengingati apa lagi Rasulullah? Qala antuzaniya khalilah tajarib. Maksudnya besar yang tadi adalah engkau berzina dengan istri tetangga. Dengan istri tetangga. Ini besar besar. Dibanding dia berzina dengan wanita lain. Ya sebenarnya Allah Bahari mengatakan sama. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki berzina dengan ya, istri tetangganya, berarti istri tetangga sedang berzina dengan suami tetangganya. Sama, kan gitu. Dan kita katanya begitu. Dan iman ini akan mengontrol pribadi kita. Ketika kita orang yang diwas, orang yang bijaksana, orang yang luar biasa itu iman. Kalau orang dunia mau iman, sampai dia tobat, maksudnya dia bisa melihat yang kebagus, dan yang ketiga, sampai dia tobat, dia membawa kembali imannya. Dosa pribadi yang lain, sebabnya dia baik diterima. Yang paling parah pertama, dari sisi yang hadir dalam kita bersatu. Dan hari ini, saya syarat dengan muslim. Mulai sudah dari Allah Nabi yang berbunyi kepada Nabi SAW, Man fitah ma'u syaribah syurwa, Naga Allahu minum fi'ayah, Kama yakhla'un insanu qabil sabir rasi. Barang siapa yang berzina, wa'na'udhu bidana, dan meminum khamar, maka Allah mencabut iman dari dirinya, sebagaimana seseorang menanggalkan batu dari kepalanya. Mungkin Bapak Ibu tadi saya katakan, saya tidak berzina, tapi terlibat perzinahan laki-laki. Saya tidak minum khamar, tapi saya minum bir, yang minum yang namanya whisky dan segalanya. Tapi saya minum obat batu beralkohol. Apa bedanya? Sama saja ada alkoholnya. Karena itu mabuk dan naik minum antara ada alkoholnya. Dan dari sana selalu mengatakan, Ma'as para kefiru lokal ilmu syaram. Yang kalau diminum banyak mabukkan sedikit syaram. Oh, kalau apa saja obat itu, tidak lagi, tidak lagi, tidak boleh. Begitu. Tapi saya jangan dianggap mirip. Masa kamu ditanya, mana obat batuk yang tidak beralkohol? Jelas, tegas. Langsung mengatakan, halal yang. Kenapa? Bukan dengan masalah begitu. Orang yang memang terserah. Itu kan masalah. Daripada hukuman yang Allah pusat. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang rambutnya lancar dan jatuh kembali yang kotor. Kita berbesar dan tinggi sekali. Mata tangan berada kepada Allah SWT. Berikan saya, tapi makanannya haram. Makanannya haram, makanannya haram. Makanannya haram, saya terima doanya. Terus kenapa anda berikan yang masuk ini? Tidak boleh. Jadi, harus hati-hati dengan pemimpin seperti ini. Jadi, jangan pernah marah. Nah, dalam masalah kebenaran, jangan pernah marah dalam masalah kebenaran ini mesti diketahui dan disadari. Jadi, di sini, iman itu apa ditarik oleh Allah SWT dikeluarkan sementara dia berzina, ya, atau dia minum minuman khamr. Hati-hati dengan sama ini. Ingat hadis Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan olehnya. Bisa tadi ya, hadis Nabi SAW. Dia berkata, bukan ada obat lain. Selain ini, yang mungkin dokter yang sembuhin, Allah tahu. Allah bisa bikin punya kenapa harus mengatakan dokter bisa terolong. Cuma tidak ada kata berhati berdua sama Allah. Benar tidak ya, saya bisa sembuhin kankernya. Benar tidak ya, saya bisa besar lagi. Benar tidak ya, keraku. Ya, Allah akan berikan sesuatu yang keraguannya. Yakin sama Allah. Ya Allah sembuhin penyakit saya ini. Bukan usaha, tapi Allah bisa sembuhin. Bisa di atas sebuah anak muda. Bisa di atas sebuah anak muda. Makanya rakun, kecuali itu bukan rakun, tidak bisa dikaitkan gitu. Setiap dari kalau itu pun sama dengan temannya gitu. Waktu dia sudah sari, sementara saya itu dengan temannya lagi, ada komisan jam-jam gitu ya, dia juga minta jam-jam. Waktu dia minta jam-jam, dia berdoa. Turun dengan jam minta dia berdoa, ada sebenarnya boleh diusap, maka lalu dia mengatakan, ya Allah, memang aku menyebutkan waktu aku sendiri, aku tidak menyusahkan lagi saudara-saudara aku ini. Dan mereka malah tidur-tidur semua. Thank you. yang Allah saja, Allah memberikan. Gitu. Tapi Nabi Rasulullah tidak ada orang yang menginginkan Allah terus minta ibadat yang lain berdoa kepada Allah itu seperti sebenarnya anak kecil yang minta patah ibunya. Jadi misalnya terus minta Allah saja akan minta Allah sendiri, Allah pasti Allah mendengar, Allah tidak. Nah ini ya, dan Allah mengucapkan kepada kita memberikan kepada kita dan Tuhan dengan sifat halus. Jadi dia bersyukur ini. Dari sebenarnya penyakit, kalau tak mendapatkan apa yang kita sembuhkan, kesehatan sendiri. Ya. Jadi informasi tentang kesehatan positif sendiri. Jadi kita akan berusaha sampai ke masa berapa tahun lalu. Jadi kita pun tidak maju di dalam tahun lagi. Di sini yang kamu mengatakan, ini batu kepalanya itu belek. Tumpukan. Tapi karena dia tidak tahu, dia tidak tahu kalau kepala ini bocor gitu. Kelihatan di bagian dalamnya. Sampai akhirnya, kita jalan ke rumah sakit. Kalau kita mau ada yang berat sakit kan? Itu sama dokter, gitu kan? Kalau mau kita lihat, itu sudah tidak punya sembuh. Kita lihat, ini begitu dia tahu, kan? Itu 4 hari. Kalau dosennya, ini obat dioda, tapi sekarang yang kembali, ya. Tapi saya tidak ingin patah kepala, pecah, di mana darah yang bisa dijahit, tidak mungkin. Di saat itu tidak mungkin. Sudah, dosennya kayak gini perlu membuat dimotivasi, yang mungkin kalau ada yang membuat regenerasi, tapi dia akan tidur baling, di sini untuk bisa keluar. Ya. Itu dia dari hotel. Maka saya pulang ke rumah, saya akan mulai dengan teman asli, itu nanti saja, dituang, dipanggil di dalam otak ini. Jangan minta bantuan ini membuat tubuh pasang. Sungguh, itu bisa nyata gitu kan. Semua masalah yang kita tidak lihat, muka benar melalui, benar enggak ya. Karena saya belum berpikir, saya sudah minum berpikir, saya sudah sembuh. Ya kan kalau aku minum, sembuh ya. Jadi saya bisa berpikir sama obat aku, minum dalam kondisi yakin. Kalau sakit, kita lebih yakin dengan obat dokter, gimana tuh caranya? Nabi sudah tahu hal itu yang ada itu. Dia ciptain semua orang bisa menyakit sama dengan hebat sunnah. Ada tiga golongan manusia. Perhatikan ikut-ikutnya dan jangan jubahnya. Yang pertama adalah Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Maksudnya apa? Itu saya nanti kalau kita di masyar. Bukan itu saya di masyar. Itu kita berharap. Berjalan sama Allah. Berharap. Menurut. Allah mampuni saya. Saya bersama mereka berharap. Bahasa itu berharap sekali. Jadi, kata-kata yang mengatakan Allah tidak berbicara ini. Banyak yang berat tentang ulama. Berat sekali. Jadi kalau kita diampuni Allah, kita tidak berapa lagi dari kuasa Allah. Jadi orang yang berkuasa dan tidak lagi bisa diomong gitu. Tidak ada Allah. Hanya Allah sebagai sesuatu Tuhan. Yang menjadi raja, yang memimpin pada saat ini siapa lagi. Yang pertama, yang kedua, tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Dosa lebih berat daripada amal yang tetap masuk neraka. Oleh itu saja, kalau Allah, Allah ampuni. Jadi, dia pernah mengaku dengan manusia, sepuluh dosanya, tidak satu bisa dikasih surga. Misalnya, Allah dosa-dosanya. Yang ketiga, tidak melihat kepada mereka. Allah melihat mereka. Dan itu melihat. Tidak ada setia di masyarakat. Yang keempat, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah berat sekali. Empat hukuman sekali bersaudara. Semua mereka, yang pertama, orang tua yang berzina. Orang tua berzina. Ini itu. Kita butuh sebenarnya. Tapi semua itu ikutan, boleh bilang apa pun. Kalau orang tidak bisa menerima perkembangan fitrah yang Allah lakukan, maka orang ini tidak menghormati hidupnya. Sehingga banyak orang-orang pada suatu rumah tangga, saya sering dapat keluhan dari banyak istri-istri yang baru menikah, gitu kan? Wah, suaminya terlalu nyenyal, gitu kan? Mereka begini, bisa urus rumah, kita urus ini, kita urus itu. Sementara saya di rumah orang tua, saya tidak buat itu. Orang yang seperti ini, kalau dari fitrahnya yang sebenarnya, dia tidak bisa menerima, ini sudah bukan dari rumah orang tua Anda. Anda sudah di rumah suami Anda, dan memang ada kewajiban dari Allah. Ya. Sama halnya orang yang bisa menerima, dia anak tidak dulu, dia rasa. Kalau dia tidak menerima proses perubahan itu, maka orang muda juga sesuatu yang ada sifatnya. Kalau orang muda, gadis, tidak ke rumah tangga, dia tidak bisa menerima, maka dia bisa jatuh rumah tangga yang terbaik. Maka dia tidak menerima itu, dia punya persiapan sebelum rumah tangga bagus. Ini lagi di perhatian yang sekarang. Dari masa muda, hingga ke masa tua. Masa orang tidak bisa terima itu. Maka orang pun sudah muda, maka dia sudah sangat muda. Ini bahaya, mereka bisa terima itu sudah. Anda sudah tua, sudah selesai. Gitu kan? Bahaya berbahaya sekali. Kalau orang sudah makin tua, makin kerja dengan kuburan, gitu kan? Mesti makin teratur. Maka di sini luar biasa, yang paling pertama berat, kuburan yang ada kiamat. Apa yang penting, kita jadi bicara, kita jadi makin berbahaya. Itu tiga buruan yang pertama, syirik zani, orang tua yang berzina. Ini bahaya sekali. Yang kedua, penguasa yang pembohong. Raja tapi pembohong. mujahidin dibandingkan dengan kehormatan orang-orang yang tidak ikut perang, itu adalah bagikan kehormatan ibu mereka. Bagaimana seorang laki-laki sudah berjihad, istrinya itu wajib bagi semua laki-laki berjihad mengatakan sebuah ibunya. Yang bisa dikabu, diurah. Istrinya berjihad. Mereka sudah keluar berjihad dengan keputusan yang dihadir. Dan tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil pengganti dari laki-laki mujahidin dalam hal urusan keluarganya. Tahu yang laki-laki itu mengajar hatinya di tengah mereka. Mengajar zina istrinya. Dibunuh, siapa itu dari hal persinahan dan kisah yang menggunakan hal yang halal, menggunakan umat-umat yang kuat dan sejarah. Sebagaimana saya kita juga saya kutukan tadi, adalah anda kehormatan dihormatkan pada badan istri bisa menjaga kehormatannya. Tapi tidak punya jahat. Diberikan umat yang kuat, diberikan umat yang kuat, tidak tembus dengan umat yang kuatnya. Jadi itu persinahan. Itu berbahaya sekali. Melainkan pasti, apa yang terjadi pasti, dia, si mujahid tadi, oleh yang dia, akan diperdirikan. Nah, dia, orang yang berdiri tadi, orang yang berdiri, di keluarga mujahid, akan diperdirikan untuk mujahid itu di hari kiamat nanti. Lalu dia, si mujahid, mengambil dari amal kebaikannya yang dia inginkan. Ya. Jadi mujahid itu akan berdiri di depan orang yang berdiri, di rumah tangganya, dan mengambil pahalanya orang itu pada hari kiamat. Seperti dia mau semuanya dulu. Ya, sampai habis. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'al wa'l-hukum. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah dia mengambil seluruhnya atau sebagainya? Tentu dia akan ambil semuanya. Karena pada hari kiamat itu betul dengan Allah SWT. Pasti dia akan ambil semua pahalanya. Karena itu orang itu akan masuk ke neraka. Ini berarti dosanya lebih besar lagi daripada dia berzina dengan wanita yang lain. Baik, hadis yang selanjutnya. Ismat bin Sahih, atau hadis yang sahih riwayat dari Imam Nasa'i. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arba'atun yudhibuhumullah الفياح الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجاهل. Ada empat orang golongan manusia yang paling Allah murkani. Yang pertama, penjual yang melariskan dagangannya dengan gemar bersumpah dusta. Jadi Allah yang asli, dia tahu itu bukan asli. Subhanallah. Kenapa? Untuk apa yang orang ini barang itu? Jadi Allah belum sampai modalnya. Terus ke untung. Untuk apa? Apa manfaatnya? Apakah dia tidak sadar hasil sumpah dan yang terhukum yang mendatangkan efek negatif dengan air yang mendatangkan uang yang haram? Apa ada ini? Itu harus perlu berkarya. Dan terus ini halal walaupun sedikit tak ada. Berkarya. Orang yang paling Allah murkai adalah orang pertama penjual yang habis kadangnya dengan sungguh-sungguh bohong. Ini dari mana ini? Dari Indonesia. Dari Allah dari Saudi. Kenapa mau harus bohong? Tidak usah. Dia usah balik dari sini, dari sini, dari sini. Jangan usah apa yang kita sama harus sholat ya. Kalau dia ada rata Allah yang buat aku. Bukan yang kedua, orang fakir memuktar. Muktar ini adalah orang fakir yang sombong. Tapi kita jelaskan, ini Allah buktar Quran. Dan fakir sombong lagi, tidak usah. Sehingga orang kaya yang disuruh berdua, apalagi orang miskin. Yang ketiga, Syekh Zani, orang tua yang berzina, laki-laki atau perempuan, ini Allah murkai spontan, itu nek, itu dibuka oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bisa bayangkan kalau ini memahami dengan ini, supaya ada lebih besar. Kalau kita terjadi satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan kita marah. Terjadi dengan satu orang, lupa ada lima. Pasti kita khawatir dipecat, khawatir dari gaji-gaji, khawatir semua. Mungkin kita cuma minta maaf, kita cuma mencari sesuatu yang membuat dia senang. Bukan tidak. Bagaimana sama Allah pun ada yang semesta yang putih dengan kita? Bukan Allah berbahaya sekali. Ya. Allah beri dosa yang satu perusahaan, kita menginjok 20-20 dan cukup gratis. Kalau Allah mau, kita lagi jalan ke sesuai. Ada sebabnya pernah ada yang berada. Sesuai yang tiba-tiba, bumi mengangkat ke jalan. Kapan saya orang mau buat masalah dengan kita? Karena kita Allah akan sahih berjamaah. Jadi, itu buruk. Bagaimana? Gitu ya? Saya ini, oh karena ada makan yang dipakai itu sebab saja. Allah yang mau. Sekarang kita buka Allah yang dipakai perasaan. Mana yang bukannya Allah? Yang kedua apa? Walayak menfakrawahi lakum hasrum. Jika ada orang yang berkata apa dengan membukanya, Allah tidak pernah rugi. Rasa aman, berkurang, berzina, apa saja dia lakukan, dia rasa aman, tidak akan akan dihukum oleh Allah, itu bahaya. Dan yang bahaya dari Allah, jika mungkin ada, dan pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim, pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, pemimpin instansi, pemimpin paling tinggi sana, pemimpin negara, dia berbuat kezaliman. Kata Allah sehingga melibatkanlah perzina dengan ibu sendiri, saudara perempuan, istri ayah. Ini termasuk mahram ya. Jadi kalau ayah kita poligami misalnya, atau dia tinggal saja dengan seorang perempuan, istri ibu kita sedang tinggal, maka istrinya itu berkait sesuatu dengan posisi apa yang seharusnya. Dan semua perempuan yang merupakan ihram bagi orang yang bersangkutan dan hakim mensahihkan sebuah riwayat dan hadis sahih berbunyi kata Nabi SAW, man waqa'a 'ala dhati mahramin faqtuluh, barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah dia. Kemudian saya katakan ibu berkata ibu saya kalau berzina dengan orang mahram hanya hati-hati sekali saya katakan apa yang sekali untuk 10 orang anak hadis saya tidak boleh selanjang tak boleh lagi nanti kita bersama-sama. Kalau sudah dewasa, sudah 10 tahun, biar nanti sendiri ada yang nanti lalu untuk kamar nantinya. Jadi istri dewasa, jangan digabung. Jadi kadang-kadang kita masih anak, karena anak nanti dia masih tidur saja, tak boleh. Dilarang memang seperti itu. Tapi sesuai mengatakan, tak bisa karena mereka dilancar pada saat mereka umur 10 tahun. Tak boleh disekuliahkan. Biasakan mereka menggunakan pakaian tertutup, silahkan dibuat dari mereka anak perempuan. Maka dia diciptakan besar-besaran muslim, kan? Kata pakai itu simbol kita. Saya pernah kasih contoh bapak ibu sekalian, kalau saya ada satu perempuan hebat dan suami agama Kristen, saya sudah pakai jilbab sekali yang satu mengajak pria yang kepada bapak, itu ada orang lain yang muslim atau orang non muslim, tanya itu agama di perempuan bapak beda masih muslim ya, karena apa? Jilbabnya ada, simbolisasi ada, itu simbol kita. Kalau seorang laki-laki masalah bagaimana itu kok ada yang sama kulit, baju kumpul, kasih lagi kumpul, kaget. Kemudian dia cuma berdiri saja, nanti ada yang jalan muslim atau nasional dia lewat saya, nanti anak kok orang itu, dia berdiri dan kita muslim. Kenapa? Simbol. Mestinya kita bangga dengan simbol itu. Ini enggak, jadi ini bangga baru boleh nanti boleh sama teman-teman yang besar. Kenapa? Seorang Islam, bagi hari kita sampai malu, bagi hari kita bobo. Kenapa? Apa yang mesti dimaui? Allah mengatakan wanita harus bertakwa, jangan dicacai. Pakaian yang bisa membawa anda pada ketakwaan itu lebih baik. Semua wanita berjilbab besar atau berjilbab tutup auratnya dengan baik. Malu kalau dia berjilbab dengan lawan jenis. Malu kalau dia berbuat dosa. Malu dia kalau pakai baju tuku. Malu. Gitu ya. Jadi mana-mana dia pakai baju tuku walaupun pakai yang saya tidak pakai. Itu semua yang langsung deh. Assalamualaikum. Mereka tahu walaupun dia kenal saya gitu. Tidak ada orang-orang di atas anak pertama yang mungkin tidak keluar luar terus pakai apa kesalahan. Kita lipat takwa kan kembali lagi kepada ketakwaan. Ya, pakai itu membantu. Membantu kita untuk menjaga diri dari hal yang diharamkan. Baik, semuanya penonton. Dan dalam masalah itu, dan masalah ini yang cukup banyak, karena orang lebih dari bahaya dari hadis Al-Mu'arraq. Ya, berarti terburu ini, yang kami menjauh untuk berlalu dalam tidak berhudud. Baik, perwajul yang dizalimi. Kemudian juga disebut oleh Mujib dalam kitab Al-Ahkam. Kemudian Imam Nasai dalam kitab Al-Nikah. Kemudian dalam kitab Al-Hudud. Ya. Dan disebutkan juga oleh Imam Muhammad Ahmad. Dan Ayu Ukani berkata dalam Tayyid Al-Mu'tah. Ada sini mungkin masalah yang banyak dan diantaranya adalah yang para Mabriya adalah Mabriya yang sahih yang dipercaya. Bunyinya adalah kata Nabi An-Nahal dan bukan ini Al-Baham bin Azim sahabat Nabi berkata An-Nahal lahu ba'atahu Nabi SAW ila rajulin harrasa min rahati abihi ayyaktulahu wa yukhamis ma'allahu. Bahwasanya seorang pamannya zaman si Abdullah bin Azib dari sahabat yang lain, ya, ada sahabat lagi diceritakan tentang paman yang telah diutus oleh Nabi SAW. Paman saya telah diutus oleh Nabi SAW untuk menemui seseorang laki-laki yang sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya. Jadi ada seorang laki-laki dari Rasulullah SAW, saya ingin menikah, terus menikah terjadi. Tapi itu ayahnya meninggal, bekas istri ayahnya. dan akan membunuhnya. Tapi suruh bunuh lagi. Sebenarnya ini adalah istilahnya ini, gitu kan. Dan merampas, ya. Dan bagi harfah menjadi lima bagian sebagai wajib. Artinya, yang ketiga seperti orang kafir. Harta yang dimiliki dari semua diperoleh untuk muslimin. Seperti yang tadi lima kata harfah dan perang. Ya. Ini saking beratnya menikah dengan bekas istri ayah. Ya, bekas istri ayah. Tinggal semua hukum saja di sini sebagai penutup bagi besar. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita itu belum digauli, masih baru nikah, kemudian cerai. Cerainya itu baik karena meninggal atau ya, memang cerai mungkin. Jadi saja belum bersentuhan sama sekali, baru cerai. Maka laki-laki ini, kalau kemudian tak punya anak gadis, dia masih boleh menikah dengan anak gadisnya si cucu tadi. Misalnya dia begitu. Dia boleh menikah karena dia belum menjemput ibunya. Tetapi, kalau si laki-laki tadi sudah menjemput istrinya tadi, cucunya anak ini, sudah berhubungan, bersentuhan kata ulama, bahkan bersentuhan apapun, berjumpa walaupun belum berhubungan badan, tapi apa saja sudah berhubungan badan, maka tangannya belum punya di mahram saudara semuanya. Artinya, dia pun tidak boleh menikah dengan anaknya istrinya. Tidak boleh. Mahram abadi. Tidak bisa. Gitu kan? Walaupun dia cerai nanti, istrinya nanti sama si perempuan itu, tetap anaknya boleh dikahi. Ini disilakan anak diri yang boleh dikahi. Ya, karena sudah terjadi hubungan dengan si ibunya tadi. Maka anak ini tetap menjadi mahram ini. Walaupun itu sudah bukan istri. Ini perlu dipahami hukum-hukumnya gitu. Sehingga tidak terjadi hal negatif. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh lebih berat lagi kalau tadi istri si ayah itu. Ya, disebutkan. Istri si ayah itu harus dipahami. Tapi malah, ini penting sekali untuk diketahui. Sehingga tidak terjadi hal yang negatif dan salah. Contoh kasus yang lain, misalnya seorang hati Rasulullah takdirkan dia menikah lagi dari suatu perempuan. Kemudian istrinya terlalu mengikuti bulan. Baik istri pertama adalah anak yang kejam. Mungkin itu bukan ibadah istrinya yang sekarang. Ayah yang ketiga, tetap tidak boleh dia menikah dengan si ibu tadi itu. Walaupun lebih muda dari dia. Karena sudah menjadi istri ayahnya. Hukumnya disuruh dalam agama Islam. Tidak boleh. Ini poin penting yang bisa diketahui berhubungan dengan masalah hadis yang terakhir kita bahas dalam hadis kita adalah hadis yang sahih. Baik, sampai sini kita tutup dulu. Bersama saya akan membahas orang yang bertanya selanjutnya. Disebabkan ke ibunya. Jadi kalau anaknya berzina, itu disebabkan ke ibunya. Tidak, aku bukan menjadi bayi. Bukan jadi bayi. Kalau tadi yang saya bahas, mungkin ada maksudnya begini. Si ibu atau si ayah, sebaiknya menikahkan anaknya daripada terjadi perzinahan, itu poinnya. Tapi kalau jadi wali tidak bisa, wali harus ayah, mutlak. Ya. Tapi itu yang penting, itu ayah ini masih bagus ya. Banyak di antara ibu tidak melakukan hukum ini. Taatnya seorang anak, ya, taatnya seorang anak dalam melayani kedua orang tuanya, ibu ini diperlukan. Ibu ini diperlukan, misal, ayah ini minta dari air, ya, kemudian juga ibu minta dari air. Maka si anak dalam hukum syar'i harus melakukan itu ya. Maka ibu ini lain dalam pelayanan. Tapi bukan pada hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa seperti misalnya pernikahan. Ayahnya sudah setuju bisa. Ayah mau nikahin ibu yang langsung dipanak. Tidak boleh. Sebenarnya anaknya itu sudah baik. Tidak boleh itu. Ya, ini tidak boleh itu sekali. Karena kewalian mutlak ditanya tidak bisa. Dia bisa dibantu. Harusnya dibantai. Si ayah. Tidak bisa. Jangan ibu menjadi bebek kalau bela suami gara-gara suami mau diakan. Kecuali kalau memang ada untuk syari. Misal, ada orang yang jaga tanah orang yang orang fasik. Tidak baik. Tidak baik, kita boleh cari masukan. Tapi ingat, itu wilayah si suami yang telah mengayasi. Tidak boleh dengan apa itu. Tidak bisa sama sekali. Dan bahkan yang jelas Allah mengatakan, saya yang memperhatikan angkat nafsa bila yurihidni wali yuhah. kata para ulama, kalau ayahnya suaminya menolak, maka ada gugur syari. Misal, laki-laki itu sangat baik sekali. Maksud juga, tetap bisa sebetulnya habis lain, ingat dia aku, dan kalau tahu nanti, aku belum tahu sesuatu, ingat kita selalu cukup, kemudian masa mungkin, kalau mana kepada kalian wali wanita, dan wali wanita wanita, buat wali dan dibicara oleh Nabi SAW. Yang kalian wali masalahnya dan agamanya, bukan dibayarannya. Maka terima lamarannya, kalau tidak nanti kerusakan yang terjadi. Kata ulama ini maksudnya tidak ada wanita yang menolak laki-laki lain, ya, atau wanita yang menolak laki-laki lain kecuali pernikahan anak perempuan dengan terlambat. Pasti ada yang lain. Kalau anak perempuan itu bisa jadi gadis tempat yang menikah, walaupun dia sangat cantik, masih terjadi. Yang kata Nabi SAW katakan yang lain, efek dari itu. Ya, saya bisa sama kata ini berusaha artinya wanita yang nanti bisa menikah. Susah menikah. Aku tak perlu menikah dia bangga apa pada hati nanti berusaha ke hidupnya. Jadi kalau tidak berupa di sini, dengan dia benar sangat sudah datang. Ya, baik. Masalah itu kan umumnya perilaku ya, sikap. Ya, sikapnya. Dan itu ada kasus sudah ada yang kalau kita bisa tahu dari keluarga ibunya. Ya, karena warisan sifat itu dari keluarga ibu. Dari kalau fisik, keluarga ayah. Jadi uang kita sudah bisa kenal istri kita untuk pacaran. Kita tahu itu. Jadi kita berkunci sudah perlu diketahui. Jangan sampai ada yang lain terjadi. Jadi kalau kita berkata lagi, kita tadi kalau misalnya orang atau wali wanita menjadi wali itu tidak. Itu tidak itu hak mutlak. Kita ada si suami. Dan kita sebagai istri mestinya harus memberikan hukuman dalam hukuman seperti ini. Berikan hukuman sehingga tidak keliru. Kan gitu. Jadi yang lainnya, bu, karena saya lebih pantas yang kepatuhi. Itu saya pakai ayahmu, gak usah terima lagi itu. Karena kita tidak suka aja pemimpin misalnya. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Mutlak. Itu bukan haknya ayah. Saya ketahui seorang anak di Jakarta ini. Ya yang sampai orang tuanya pusing dengan kemarin itu. Sudah berapa kali orang yang melamar ayahnya sendiri. Tapi sebenarnya tidak sendiri terus. Jangan tidak masuk di atas. Sudah banyak orang-orang yang baik. Kalau dia lebih tolak terus. Tapi alasan mungkin. Ayah yang yakin soalnya. Dia tadi ada dia sekarang. Ia tidak dikenyikan sampai sekarang. Jadi permasalahan. Ya. Dan perempuan itu masih berpunyai terbatas, gitu kan? Terbatas, tidak masalah. Dan jangan berharap menikahkan anak kita sekali lagi. Allah disuruh nikahkan. Jangan dari itu masih muda, masih belum tahu kan? Tidak masalah. Anak laki-laki saya belum bekerja, tapi dia sudah takut masalah mahal di kuliah waktu di kampus di situ mahasiswa. Karena waktu saya bahas tentang masalah hati atau persidangan orang buat orang macam-macam dari seperti ini. Mereka takutkan, tapi itu di kampus mereka asyik kan? Teman-teman cari, datang perempuan itu datang di kelas, berbicara perempuan, muda-muda, minta orang-orang aja, berzina aja, macam-macam, kurang besar. bisa ada semua jalan secara alami untuk memaham. Bukan saja di media seperti di negara kita. Mereka tuntungan bisa kok. Tanpa mau. Cuman, pola pikir ini tidak ada. Pola pikirnya bukan begitu. Terlalu pola terlalu sosial itu. Jangan ketika ada masalah-masalah yang sekali bisa membuat kita keliru nanti. Itu beberapa bulan berbuat yang pertanyaan tadi tidak bisa kembali. Itu ya. Sedangnya. Itu pemahaman yang sangat keliru. Sangat keliru. Pertama, dia salah dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu. Pertama sekali. Jadi itu ayat membahas tentang bahasa manusia, bukan bahasa hadis. Kalau bahasa 4 bulan, hadis sudah 4 bulan. Jadi Nabi SAW kalau sudah berumur 4 bulan, kan gitu. Atau berumur kurang lebih beberapa hari, berumur dari masa, ya. Dari masa tertentu, kalau Allah SAW mengutus malaikat dengan Tuhan Ruhia. Jadi, pada saat itu, ya, jadi itu, kalau sudah berbentuk sebagai manusia, maka dia melihat dari dalam hal yang lain. Ini dimaksudkan dari timbal yang ada sebuah hal tadi. Kalau dia maksud dengan ayat, dia masih tak menyusui itu keliru. Tapi itu seperti itu. Dan tidak ada lagi yang kira, itu masih menyusui. Istihad yang keliru. Ya. Tapi itu banyak sekali menjelaskan banyak sekali. Mungkin tapi sama-sama juga melahan. Ya, tidak ada hadis yang menyatakan. Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Ramadhan kan juga dikatakan tidak boleh salah seorang di antara kalian kita hal itu ni menyimpangkan benihnya dan seperti saudaranya tak boleh. Jadi kalau melihat dalam kondisi lain itu perbuatan orang bisa sangat bagus. Tapi malah dengan skema yang baru itu tak boleh. Itu salah dalam hati saja. Dan jadi jelas. Dan ya. Masalah, bolehkah wanita menikahi dalam kondisi hamil sementara dia belum 4 bulan? Itu pertanyaannya. Tapi kembali ke masalahnya, wanita yang hamil itu disuruhnya masalah berapa bulannya. Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Walaupun tak bisa. Walaupun laki-laki itu juga dia boleh dinikahi sebelum melahirkan. Dalam hadis lain dikatakan sampai dia meletakkan bayinya. Kalau dia itu yang mengatakan nanti kalau sudah 4 bulan, berarti dia sudah mengatakan dari umumnya dia mengatakan dari khususnya mengatakan wanita yang hamil. Sebab itu siapa orang yang bilang lagi? Maksud bahagian penting yang terus bertemu dengan sperma itu sudah indikasi hamil. Berarti tadi maksudnya hadir. Dua hari juga saya katakan tidak boleh meletakkan benih di atas benih. Ya. Sebelum jadi janin, itu malah lebih berbahaya. Gitu kan? Malah bisa saja terjadi. Karena pernah ada kasus terjadi, mereka setelah hamil, gitu kan? Setelah telur dikeluarkan oleh seorang wanita kemudian bersentuh dengan sperma, dia hasil tidak, kemudian dia bersentuh lagi dengan laki-laki lain. Dan sperma yang sama, yang lain tersemprotkan, itu bisa membuat, bisa menempel di sel telur yang sama. Atau pada saat yang lain, perempuan itu mengeluarkan sel telur yang tepat. Kiri kanan dia mengeluarkan, gitu kan? Sehingga yang satu keluar dimenangi oleh bertobat kepada Allah sebenarnya. Semua yang pernah terjadi yang lalu, kalau kita baru menyadari sekarang, itu salah tobat kepada Allah sebenarnya. Dengan tobat kepada Allah. Selesai. Itu jawabannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Menikah dua orang oleh perempuan bersaudara. Oh, boleh, boleh, boleh. Yang tidak boleh menggabungkan saudara dalam satu kehidupan kemauan. Ya, adalah Allah dalam perempuan kecima upaya terbukti ini hingga maka selamat. Yang tidak boleh kalian menggabungkan dua saudara dalam satu kemauan. Jadi, kalau ini, saya akan menikahi kita adiknya, tidak boleh. Jadi, kita boleh. baptism. Itu tidak itu sebenarnya kata pernikahan tidak salah. Tapi dia karena tidak tahu, itu dihitung bersihnya. Dia, dia harus kalau dia sudah tahu, dia harus akan menyebabkan bisa. Ya itu kalau punya yang itu, disematkan ke ibunya. Makanya sudah diteologkan di pelajaran agama di dunia, maka kalau pun itu, disematkan ke ibunya, semua yang lahir tanpa ayah, itu dia bisa timbul dari kasus Nabi Isa Islam. Nabi Isa Islam itu kan ya, tidak ada ayah, tidak. Maka bukan karena kasus itu tidak ada manusia semua yang tidak punya ayah, dan itu semua yang disematkan kepada ibunya hukumnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau mau kembali pada hukum yang benar, gitu kan. Sekarang, nanti waktu anda sudah masuk, kalau ada pertanyaan.